hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau tiba di halaman benteng mereka, benteng Khaibar. Thumma du'uhum ila al-Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, sebelum diperangi diajarkan, ditawarkan al-Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula pada kisah Samarkand, negeri yang masuk Islam secara bersamaan, satu negeri, negeri Samarkand, juga karena melihat keadilan. Ketika pasukan kaum muslimin memerangi mereka dan menduduki mereka, salah seorang tokoh mereka mengutus pemudanya, wahai anak muda, datanglah engkau ke pimpinan mereka, karena kami dengar pimpinan mereka adalah orang yang adil. Ceritakan apa yang mereka perbuat terhadap kita di sini. Maka anak muda tadi datang menemui khalifah, menceritakan apa yang terjadi. Maka kata khalifah, apakah mereka tidak menawarkan Islam? Tidak. Apakah mereka tidak menawarkan jizyah? Tidak. Baik, ditulis satu surat kecil, ya. Sampaikan surat ini kepada pimpinan pasukan perang yang ada di sana. Bilang dari Amirul Mukminin, dengan stempel cincin Amirul Mukminin. Maka ketika pemuda ini kembali ke sana dan memberikan surat kecil tadi, pimpinan kaum muslimin terheran-heran. Engkau datang kepada Amirul Mukminin? Iya. Dan itu surat. Taib. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ternyata disuruh keluar dari Samarkand, dari negeri yang sudah didudukinya. Maka pasukan tadi yang sudah menang, sudah duduk, sudah menduduki mereka, keluar semuanya dari Samarkand. Dibebaskan kembali penduduk Samarkand. Setelah itu baru memulai dari awal. Pasukan tersebut di pinggir kota memanggil, ya ahla Samarkand, wahai penduduk negeri Samarkand, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, selamat. Wa illa fajizyah, kalau tidak mau maka hendaklah kalian membayar jizyah dalam keadaan kalian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa illa fanuharibukum fillah, kalau enggak mau juga maka kami akan memperangi kalian di jalan Allah. Apa jawaban penduduk Samarkand? Semuanya menyatakan kami masuk Islam. Satu negeri semuanya masuk Islam bersama-sama. Mengapa demikian? Karena kagum dengan keadilan agama Allah, dengan keadilan Islam, keadilan kaum muslimin. Karena Islam ketika itu diterapkan dalam bentuk nyata, sehingga sungguh sangat menarik, sungguh sangat indah, terlihat gambaran keindahannya, gambaran keadilannya, terlihat hikmah-hikmah yang sangat banyak di dalamnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, betapa hebatnya seorang menggambarkan tentang binatang yang buas supaya kalian takut. Tetap kalian gak akan takut, karena cuma kisah. Walaupun hebat dalam menggambarkan, dia begini, dia begitu, giginya sangat tajam, cakarnya begini dan begitu, kalian tenang, gak takut. Tapi gak perlu berbicara, gak perlu banyak kata, datangkan singanya. Kamu gak usah cerita, niscaya mereka akan lari semuanya. Mengapa demikian? Karena yang tadi cerita, yang ini nyata. Yang ini kisah, yang ini nyata di hadapannya. demikian pula Islam. Kalau hanya cerita konon dulu begini, konon katanya sejarah Islam, konon katanya Islam itu hebat, Islam itu begini, Islam itu begini, riwayat. Adapun kenyataan yang dihadapi para pemberontak, para pengacau, para ekstremis, para teroris, merusak gambaran tadi. Dari mana akan terlihat? Tetapi tanpa perlu banyak kata, kalau kita terapkan keislaman itu pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, niscaya mereka akan melihat keadilan agama Allah. Mereka akan melihat betapa banyak hikmah di dalam agama ini. Betapa rahmatnya, betapa kasih sayang, betapa adil agama ini. Khamilina azakumullah. Sayang sekali, sebagian besarnya hanya dalam bentuk tulisan di perpustakaan. Sayang sekali, sebagian besarnya hanya dalam bentuk tulisan dalam kitab-kitab sunnah. Siapa yang mempelajarinya? Sedikit sekali. Siapa yang menerapkannya? Lebih sedikit lagi. Siapa yang mengajarkannya? Lebih sedikit lagi. Yang membacanya sedikit, yang menerapkannya lebih sedikit, yang menyampaikannya lebih sedikit lagi. Hadirin azakumullah. Kalau saja semua itu tertuang dalam bentuk amal, kalau saja semua itu tertuang dalam bentuk praktek nyata pada kehidupan masyarakat muslimin di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di negeri ini ataupun di negeri-negeri Islam lainnya, niscaya keadilan akan tegak, niscaya rahmat akan terlihat, niscaya perkara-perkara yang indah akan nyata di hadapan mata. Dan niscaya orang-orang di luar Islam, hati kecilnya akan mengakui betapa bagusnya agama ini. Menerima ataupun menolak dalam keadaan yakin. Menerima dengan yakin karena indahnya agama ini. Menolak dalam keadaan hati kecilnya yakin agama ini adalah agama yang terbaik, yang paling sempurna, agama yang hak. Sebagaimana Allah katakan, wajahadu biha wasayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin terhadapnya, yakin bahwa agama ini hak, yakin bahwa agama ini yang paling benar, tetapi menentangnya. Zulman wa uluwan, karena zalim, karena sombong, karena gengsi. Itu kalau Islam itu tegak dan jelas, maka mereka akan tahu itu hak. Menerima-menerima dalam keadaan tahu, menolak-menolak dalam keadaan hati kecilnya tahu. Maka Rasulullah SAW ketika mengirim pasukannya menyatakan alaihi salatu wassalam, ughzu ala smillah fi sabilillah, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, qatilu man kafara billah, perangi mereka-mereka yang kafir kepada Allah, ughzu wala taghullu wala taghduru, berperanglah dengan tidak mencuri pampasan perang, dengan tidak mengingkari janji-janji, tidak mengingkari kesepakatan. Wala tumathilu, dan jangan mencacati jasad-jasad musuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kalian mendapati musuh-musuh kalian dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila salasi khisal, ajak mereka pada tiga perkara. Fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha faqbal minhum, yang manapun dari tiga yang mereka terima atau yang mereka inginkan, terima dari mereka. Wa kuffa anhum, dan tahan tangan kalian dari mereka. Apa itu tiga pilihan? Kata Nabi, ud'uhum ilal Islam, terimalah ajaklah mereka ke dalam Islam. Kalau mereka masuk Islam, terimalah. Fa'in ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menerima Islam, maka terimalah dari mereka dan tahan tangan kalian dari mereka. Jangan perangi mereka. Artinya, urusan hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka pura-pura, urusan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya mereka muslimin, zahirnya mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuffa anhum, tahan tangan kalian dari mereka. Qala thumma fa in ajabuka, kalau mereka masuk Islam, ajaklah mereka untuk hijrah ke Madinah. Ila daril muhajirin, kalau mereka terima faqbal minhum. Fa in abau, kalau mereka menolak, beritakan kepada mereka bahwa mereka diperlakukan seperti a'rabil muslimin. Mereka diperlakukan seperti orang-orang badui dari kalangan muslimin. Dan mereka tidak mendapatkan pampasan perang fisabilillah kalau tidak mau hijrah. Illa an yujahid ma'al muslimin, kecuali kalau ikut berjihad bersama muslimin. Fa innahum abu, kalau mereka juga menolak tidak mau masuk Islam, fas'alhumul jizyah, mintalah dari mereka jizyah dan mereka tunduk sebagai zimmi, sebagai kafir-kafir di bawah kekuasaan muslimin, membayar pajak. Fa innahum ajabuka faqbal minhum, kalau mereka menyambutnya, kalau mereka menerimanya, maka terimalah dari mereka. Jangan diperangi. Jizyah. Fa inhum abau, kalau ternyata mereka menolak, fasta'in 'alaihim billah wa qatilhum, maka mintalah bantuan kepada Allah dan perangi mereka. Wa idza hasarat ahla husnin fa aradu an taj'al lahum dhimmata Allah wa dhimmata nabiyyi fala taf'al walakin ij'al lahum dhimmatak. Kalau kalian mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka menginginkan jaminan dari Allah dan jaminan Rasulnya, jangan kasih, berikan jaminan darimu. Perhatikan ya, ikhwanibin azakumullah, ini syariat, ini agama, ini aturan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau minta-minta jaminan Allah, minta jaminan Rasul, jangan kasih. Bilang, ini jaminan dari saya, kami. Selesai. Mengapa demikian? Karena mengkhianati jaminan Allah dan Rasulnya besar daripada kalian mengkhianati jaminan kalian. Artinya, jangan sampai kita berikan jaminan Allah dan Rasulnya, tapi berikan jaminan dari kalian sendiri. Karena kalau kalian melanggar, lebih ringan. Kalau engkau mengatakan jaminan dari kami. Wa idza araduka an tunzilahum ala hukmillah, kalau mereka ingin dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya, jangan turuti. Bilang, ini saya menghukumi kalian. Sama seperti tadi. Maknanya bukan kita tidak memakai hukum Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi dalam perjanjian tersebut, dalam kesepakatan tersebut, jangan kalian mengatasnamakan ini hukum Allah, ini hukum Rasul, jangan. Tapi katakan, saya Fulan bin Fulan memutuskan keputusan-keputusan ini. Walaupun kita dan orang tersebut berusaha untuk mencocoki Quran dan Sunnah, agar kalau sampai salah, itu atas nama kita sendiri, Jangan sampai kita menyatakan ini hukum Allah, ini hukum Rasul, ternyata kita salah. Tidak mencocoki hukum Allah, tidak mencocoki hukum Rasul. Bahaya sekali. Khulifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk keadilan adalah menyepakati atau menjaga perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepati janji-janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanya. Seorang mukmin yang adil menjaga perjanjian, walaupun perjanjian itu dengan orang kafir, kita tidak melanggar perjanjian dengan mereka. Sampai mereka yang melanggar, maka batal perjanjian. Khonibirina azakumullah. Hanya saja perjanjian itu tidak boleh selama-lamanya. Tidak boleh selama-lamanya. Perjanjian itu berbatas waktu. Kata para ulama, karena kalau perjanjian itu misalnya gencatan senjata selama-lamanya, maka agama jadi berubah. Jadi berubah. Khonibirina azakumullah. Padahal dalam keadaan disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang keadaan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Lihat ikhwan fil din a'azakumullah. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Karena jengkel dengan mereka, kemudian kalian bunuh. Padahal mereka bukan kafir, harbi. Padahal mereka tamu. Padahal mereka enggak ikut-ikutan. Itu enggak adil. Yang mencerca, yang membuat karikatur, yang begini dan begitu di sana, di negerinya, kemudian yang dibunuh orang kafir tetangga kita. Orang kafir yang tamu, tamu-tamu resmi negara, tamu-tamu penguasa kita. Bodoh. Itu namanya tidak adil. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sungguh itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa sifat munafik itu 4 perkara. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalusan. 4 perkara, kalau 4 ini ada pada seseorang maka dia berarti munafik murni. Kalau ada sebagiannya berarti dia memiliki sebagian sifat munafik. Apa itu? Idza hadatha kadzaba. Kalau berbicara, dusta. Idza tumina khana. Kalau diberi amanat, khianat. Wa idza ahada, ghadara. Kalau berjanji, diingkari. Wa idza khasama, fajara. Kalau bermusuhan, melampaui batas. Ini khani fidina azakumullah yang sering membawa bencana, yang sering membawa fitnah, yang sering membawa pertikaian, perpecahan, bahkan peperangan dan pertumpahan darah ketika mereka tidak mengindahkan perkara-perkara ini. Dan pada mereka ada penyakit-penyakit nifaq ketika berbicara berdusta yang membuat jengkel orang yang didustainya tentunya. Kalau dikasih amanat khianat, na'udzubillah. Kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau bermusuhan melampaui batas. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pada orang kafir saja tidak boleh kita mendustai mereka. Boleh menipu kufar, boleh kita mendolimi mereka, mendustai mereka. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan boleh menipu kufar, boleh. Tidak ada. Qulina a'azzakumullah. Apalagi sesama muslimin, karena dianggap antek-antek penguasa, karena dianggap dia tahu, karena dianggap penjilat penguasa, atau dianggap ini, dianggap itu, kemudian mereka berdusta, berkhianat, dan seterusnya. Masya Allah. Nama saja ada 14. Alias, alias, alias, alias, alias. Itu bukan dusta. Namanya siapa? Amir. Namanya siapa? Maksum. Namanya siapa? Sudarno. Berubah tiap saat. Kedin. Khamilin a'azakumullah. Apalagi dikasih amanah, dikhianati oleh dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Dengan alasan punya tauhid ini, maksudnya punya penguasa. Maka barakallahu fikum, yang terjadi adalah kekacauan dan pertikaian dan perpecahan, karena sifat nifaq ada pada mereka. Bahkan masalah orang tua sekalipun, mereka berani durhaka pada kedua orang tua karena perintah sang imam, karena perintah pimpinannya. Loh, kamu saya suruh tidak mau, wahai anakku. Tidak mau. Wahai anakku, kenapa engkau jadi seperti itu kepada orang tuamu sendiri? Engkau, kamu wahai bapakku, engkau wahai ibuku kafir. Aku tidak mau taat pada orang kafir. Aku memiliki imam yang aku baiat kepadanya. Astagfirullah. Parah. Semua agama rusak. Syariat agama rusak. Akhlak pada tetangga rusak. Akhlak pada orang tua rusak. Akhlak bermuamalah rusak. Semuanya hancur dengan pemikiran khawarij. Qulina a'azakumullah i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Qulina a'azakumullah. Beberapa ikhwah ingin bertanya, masih ada waktukah? Baik. Naktafi bihadha. Dan sisa waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Tafadhalu.